baikan saja kau tahu betapa hatiku merindukanmu, oh kasih nan jauh. Cintaku hanya padamu beserta salam mesra, hanya pintaku baik kau nantikan, pasti aku kan kembali. Dikala datang rindu, lalu ku pandang gambarmu sedang tersenyum mesra, rasa tenteram hatiku. Dikala datang rindu, lalu ku pandang gambarmu sedang tersenyum mesra, rasa tenteram hatiku. Setiap ketika bila tercapai semua hasrat cintaku, akan ku bina mahligai bersamamu. Doakanlah kasih. Dikala datang rindu, lalu ku pandang gambarmu sedang tersenyum mesra, rasa tenteram hatiku. Dikala datang rindu, lalu ku pandang gambarmu sedang tersenyum mesra, rasa tenteram hatiku. Setiap ketika bila tercapai semua hasrat cintaku, akan ku bina mahligai bersamamu. Doakanlah kasih.